Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyat wal islah, karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-52, wa ya'taqiduna annallaha ta'ala ja'ala al-imamata fid din mawruthatun 'anil sabri wal yaqin. Dan mereka berkeyakinan bahasanya Allah Ta'ala menjadikan status sebagai pemimpin atau teladan. Pemimpin di sini maknanya adalah teladan. Fid din dalam agama itu adalah dampak atau buah dari sabar dan yakin. Maka imamah ada dua macam, ada imamah fiddin dan ada al-imamah fiddunya. Pemimpin dalam masalah agama, dalam pengertian teladan dalam agama, dalam ketaatan, dalam ibadah, dan ada al-imamah fiddunya dalam artian kekuasaan politik. Maka berharap untuk mencapai kedudukan imamah fiddin itu terpuji, sedangkan rakus atau ambisius untuk mendapatkan kedudukan al-imamah fiddunya pada dasarnya adalah tercela. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa, waja'anna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita diperintahkan untuk meminta dan memohon kepada Allah al-imamah fiddin, menjadi imam dalam masalah agama, menjadi teladan dalam ketaatan dan kebaikan. Maka imamah fiddin adalah buah dari sabar dan yakin, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, jamak dari imam, para pemimpin yang mereka memberikan petunjuk dengan perkara kami, lama sabaru, karena mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka agama seluruhnya itu isinya cuma dua, ilmun bilhaq dan amalun bihi. Mengetahui kebenaran, kemudian berupaya untuk mengamalkannya. Islam itu intinya cuma itu saja. Agama, aturan agama seluruhnya cuma teringkas dalam dua poin ini saja. Tahu mana yang benar, setelah itu pengetahuan tadi kemudian berbuah amal. Dan untuk mengamalkan agama tidak boleh tidak harus sabar. Bahkan mencari ilmu juga membutuhkan sabar. Maka ilmun bilhaq, mengetahui kebenaran butuh sabar, karena proses untuk mendapatkannya, proses untuk mencari ilmu memerlukan kesabaran. Demikian juga mengamalkan agama itu juga membutuhkan kesabaran. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "Hendaklah kalian menuntut ilmu, karena jika seorang itu menuntut ilmu dan itu ikhlas karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Dan mengetahui ilmu adalah akan membuahkan khusyuk, rasa takut kepada Allah. Membahasnya, mengkajinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wa mudzakaratuhu, dan saling mengingatkan di antara kawan sesama penuntut ilmu tentang apa yang telah dipelajari ada tasbihun, bernilai tasbih. Dengan ilmulah maka Allah dikenal. Dengan ilmulah Allah bisa disembah. Dengan ilmulah Allah diagungkan. Dan dengan ilmulah Allah diesakan. Allah tinggikan derajat dengan sebab ilmu, Allah tinggikan derajat sejumlah orang. Fa yaj'aluhum linnasi qadatan wa a'imatan. Maka Allah jadikan mereka orang-orang yang berilmu pemimpin dan pemimpin, yaitu teladan dalam ketaatan dan kebaikan. Bagaimanakah pemimpin dalam agama karena sebab ilmu agama? Yahtaduna bihim. Maka bentuk kepemimpinan dalam agama adalah yahtaduna bihim. Orang, banyak orang, annas, itu banyak orang yahtaduna bihim, mencari hidayah, mencari petunjuk bihim dengan perilaku mereka. Maka cerita tentang kehidupan mereka itu menjadi teladan, menjadi rambu-rambu kehidupan. Bagaimanakah cerita mereka ketika mereka berdakwah, ketika mereka, bagaimanakah cerita mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, ketika mereka mendidik anaknya, ketika mereka bergaul dengan istrinya, ketika mereka bergaul dengan tetangganya, berinteraksi dengan murid-muridnya. Itu akan dinukil oleh orang, diceritakan oleh orang, kemudian dijadikan sebagai panduan, jadikan sebagai teladan. Bagaimanakah mereka berdakwah, bagaimanakah mereka menasihati, bagaimanakah lembutnya mereka dalam berdakwah, bagaimanakah mereka, keseriusan mereka dalam mengamalkan ajaran Nabi. Maka potongan-potongan kehidupan mereka itu dicari orang, bahkan sampai ditulis buku untuk itu. Maka ditulislah biografinya, dan di antara yang paling menarik dari biografi mereka adalah cerita-cerita tentang itu. Bagaimanakah cerita tentang belajarnya, bagaimanakah cerita tentang mengajarnya, itu semua dicari oleh para penuntut ilmu, dicari oleh para orang-orang yang mengharapkan ketaatan dan kebaikan. Wa yantahuna ila ra'yihim, dan mereka mengacu kepada pendapat mereka. Ini, pendapat mereka jadikan acuan. Maka dijadikan pertimbangan. Ini pendapat yang kuat dan tidak, maka banyak orang yang mengambil pertimbangan apa yang dirojikan oleh Syekh Fulan, apa yang dipilih oleh Al-Imam Fulan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Imamah Fiddin, keteladanan dalam agama. Kemudian berkaitan dengan perkataan Mu'ad bin Jabal, maka kata Mu'ad, mengkaji ilmu agama adalah bagian dari jihad. Wala buddha fil jihad ma sabr. Dan yang namanya jihad itu memerlukan kesabaran. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Asr, demi waktu atau demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia, seluruh manusia dalam kerugian yang besar. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan kebenaran, dan kebenaran adalah iman dan amal soleh. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Sebelumnya perkataan Mu'ad bin Jabal dijumpai di, diriatkan oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dan Abu Nu'aim al-Asbahani di Hilyatul Awliya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wadkur ibadana Ibrahim, dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, ulil aidi wal absar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yaitu kesabaran, wal absar, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Maka Allah puji mereka dengan sabar dan ilmu. Maka Allah puji Ibrahim, Ishak dan Ya'qub karena sabarnya dan karena ilmunya. Dan ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari wahyu, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, wa aslul huda, itu adalah dasar hidayah. Sedangkan mengamalkan kebenaran, yang kebenaran itu sama dengan ilmu nafi, wa arosyad, itu dalam bahasa Arab disebut arosyad. Maka ilmu nafi disebut hidayah. Mengamalkan ilmu nafi disebut rasyad. Wa didul awal, dan kebalikan dari ilmu yang bermanfaat adalah kesesatan. Dan kebalikan dari mengamalkan kebenaran disebut dalam bahasa Arab disebut dengan ghai. Maka yang namanya sesat adalah semangat beramal tanpa ilmu. Sedangkan ghai adalah beramal dengan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ilmu. Oleh karena dan dua-duanya dolalah dan ghai atau ghawayah Allah tiadakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, "Wa najmi idza hawa," demi bintang maka manakala jatuh, yaitu tenggelam. "Madalla sahibukum wa maghawa." Ya, kawan kalian yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terkena dolalah, terkena kesesatan, tidak pula orang yang terkena ruwayah. Tidak memiliki kesesatan, kerusakan ilmu, tidak pula memiliki kerusakan amal. Dan yang dimaksud bahasanya Muhammad adalah kawan dan sahabat dari orang-orang kafir Quraisy adalah lughatan. Ini adalah sahabat dalam maknanya secara bahasa. Karena mereka kenal betul dengan Nabi dan Nabi pun kenal betul dengan mereka. Maka Nabi itu bersahabat dengan mereka orang-orang kafir. Dan kalimat bahasanya Nabi bersahabat dengan orang-orang kafir, sahibukum di sini, ini adalah min haitsu lughah, dari sisi bahasa. Bukannya mereka orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya adalah sahabi, seorang sahabat Nabi. Bukan demikian makna dan maksudnya. Maka hidayah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Ini satu hal yang patut untuk digaris bawahi. Hidayah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu tadi di depan dikatakan ilmu nafi' aslul huda. Ilmu bermanfaat adalah landasan untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu maka konsekuensinya hidayah tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin orang mendapatkan hidayah kecuali dengan ilmu. Meskipun ternyata orang yang berilmu tidak belum tentu juga dapat hidayah. Namun tidak mungkin orang itu mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Orang harus punya ilmu untuk dapat hidayah. Ilmu adalah prasyarat untuk mendapatkan hidayah. Orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin dapat hidayah. Orang yang punya ilmu punya probabilitas, punya peluang dan harapan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah dalam artian hidayah itu taufik tentunya. Maka orang yang punya ilmu maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah bayan, hidayah dalalah. Dan itu adalah syarat untuk bisa mendapatkan hidayah taufik. Waliyunan arasyad ila bisabr. Dan rasyad tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan bersabar. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ingatlah bahasanya sabar dengan iman itu seperti kepala dengan badan. Jika kepala terputus, idang kota'a arasu, maka jika kepala terputus, bana al-jasad, maka terpisahlah jasad dari kepala. Kemudian beliau bersuara keras dengan mengatakan, Ali mengatakan, ala la imana liman la sabrolahu. Ingatlah bahasa ini, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sabar. Karena untuk beriman orang butuh sabar. Untuk bertauhid orang butuh sabar. Janganlah bertauhid, orang musyrik saja butuh sabar. Untuk bisa tetap bertahan menjadi orang musyrik. Untuk tetap dablek, keras kepala supaya tetap musyrik, itu butuh sabar dan perjuangan. Maka iman membutuhkan kesabaran. Tidak mungkin orang itu bisa beriman, bertauhid kecuali dengan sabar. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan akar dari segala penyimpangan adalah dua hal. Yang pertama adalah takdimi ra'yi ala syara', dan takdimil hawa ala al-aql. Lebih mendahulukan logika dan akal pikiran daripada syariat. Inilah dasar terjadinya semua bentuk bid'ah dan kesesatan dalam masalah akidah. Ra'yunya, pendapatnya lebih didahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal hawa wa taqdimul hawa 'alal aql. Lebih mendahulukan hawa nafsu dan selera daripada akal sehat. Dan inilah akar maksiat. Orang itu tidak akan bermaksiat kecuali manakala dia lebih mengutamakan keinginannya, seleranya daripada akal sehatnya. Nah, kalau orang itu mendahulukan akal sehat, enggak jadi maksiat. Ketika dia tahu bahaya maksiat, minimal maksiat itu akan mempermalukan dirinya. Dia akan malu. Maka itu sudah akal sehat mengatakan jangan lakukan. Ketahuan kamu malu. Sudah cukup untuk menghentikan maksiat, untuk mengurungkan seorang dari berbuat maksiat. Enggak mungkin nekat kecuali dia telah tutup mata. Apalagi dia adalah pejabat, orang yang punya kedudukan. Wah, ini memalukan. Nanti kalau kemudian ketahuan, kemudian sangat aib dan memalukan. Itu akal sehatnya mengatakan demikian. Maka mereka tidak akan melakukan kemaksiatan, perselingkuhan, perzinaan dan semacam itu kecuali sudah menutup akalnya jauh-jauh. Betul-betul mengesampingkan akalnya. Maka akar dari maksiat adalah mengutamakan selera, keinginan, kepuasan, senang-senang, suka-suka, daripada akal sehat. Fal awal, maka poin yang pertama, takdimu ra'yi ala syara' adalah aslu fitnati syubhat. Mendahulukan pendapat daripada syariat adalah dasar fitnati syubhat, kerusakan akidah dan pemikiran. Sedangkan hal yang kedua, takdimul hawa alal aql, adalah aslu finati syahwat. Adalah dasar untuk terjadinya berbagai macam maksiat. Fafinatu subahat, dan kerusakan akidah dan pemikiran hanya bisa ditolak dengan al-yakin, dengan ilmu. Yang ilmu itu membuahkan yakin. Yakin adalah buah dari ilmu. Tidak ada yakin tanpa ilmu. Wa fitnatu syahawat tudfa bisabr. Dan berbagai macam maksiat itu hanya bisa dicegah dengan kesabaran. Ketika timbul godaan-godaan untuk melakukan maksiat, maka berusaha untuk mengontrol diri, mengkang diri, dan berupaya untuk tetap sabar. Sebagian orang beranggapan, wah, nanti kalau sudah bosan jeleh sendiri. Ada sebagian orang beranggapan bahasanya maksiat akan tercegah dengan jelek, dengan bosan. Berulang kali melakukannya bosan, jelek, kata orang Jawa, nah dah, berakhir. Realita tidak menunjukkan demikian, tidak mendukung anggapan ini. Ketika orang terjumus dalam dunia maksiat, maka yang ada adalah semakin variatif, semakin hebat. Kalau enggak berpindah dari satu maksiat ke maksiatan yang lain. Dulu pelacur, setelah itu jadi germo. Enggak, kemudian enggak ada titik kemudian jenuh, kemudian titik bosan. Akhirnya kemudian berhentilah maksiat. Maka maksiat itu tidak bisa tercegah dengan sekedar bosan, jenuh. Nanti sudah sampai titik klimak, ya sudah selesai. Nah, realita tidak menunjukkan demikian. Realita tidak menunjukkan demikian. Ini didustakan oleh realita. Maka itu hanya sekedar bisikan setan. Nanti puas-puas ini aja pas muda, nanti lah sudah tua, dah jenuh sendiri. Realitanya tidak demikian. Oleh karena itu maka fitnatus syahwat, maksiat hanya bisa tercegah dengan sabar menghadapi godaan maksiat. Oleh karena itu maka Allah jadikan imamatuddin, kepemimpinan dalam agama, keteladanan dalam agama itu manutaton, bersyarat dengan dua poin ini. Sebagaimana Allah firmankan surat As-Sajdah 24. Fadalla ala, maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya bisa berwal yakin tunalul imamatu fiddin. Bisa berwal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, dengan sabar dan ilmu yang membuahkan yakin, dengan sabar yang membuahkan amal saleh, dan yakin yang merupakan buah dari ilmu nafi, tunalu al imamatu fiddin, maka seorang itu akan jadi teladan dalam ketaatan, dalam kebaikan. Dia akan selalu diceritakan. Orang kemudian ingin tahu bagaimanakah sisi-sisi lain dari kehidupannya, karena ingin mengambil pelajaran dan keteladanan darinya. Sekian kutipan dari Ghazatul Lahfan karya Ibnul Qayyim. Kemudian perkataan penulis, walam dan ketelah bersenya seorang itu tidak akan jadi teladan dalam agama sampai dia menjadi roksan, orang yang terdepan dalam mendakwahkan tauhid, membangun permusuhan dan cinta karena tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka Ibrahim pun melaksanakan ujian tersebut dengan sempurna. Kau kemudian Allah mengatakan, sungguhnya aku jadikan engkau teladan bagi manusia. Ibrahim kemudian meminta, wa min dzurriyyati, ya Allah demikian juga anak keturunanku. Allah mengatakan, janjiku yaitu diberi imamah fiddin tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang walladzina ma'ahu, dan para rasul yang mereka adalah bersama Ibrahim dalam iman. Yang dimaksud dengan alladzina ma'ahu adalah al-anbiya wa rusul, dan semua para nabi dan rasul yang bersama Ibrahim dalam iman dan dalam tauhid. Bukanlah yang dimaksud waladina amahu adalah umatnya Ibrahim, karena Ibrahim tidak punya umat. Karena Ibrahim itu tidak punya pengikut. Ketika dia terusir dari kampungnya berhijrah, ya, tidak ada yang menemani dia kecuali istrinya saja. Idqaluli ilkaumihim, ketika mereka para nabi ini Ibrahim dan para nabi yang lain berkata kepada kaum mereka masing-masing, sehingga kami berlepas diri dari kalian, dan juga kami berlepas diri dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkar dengan kalian, dan nampak di antara kami dan kalian al-adawatu wal-bardha, permusuhan dan kebencian abadan selamanya, sampai kalian betul-betul beriman hanya kepada Allah semata. Maka semua yang ada pada diri Ibrahim itu bisa jadi teladan dan bisa diamalkan, illa kecuali satu hal yang ini tidak boleh diteladani dan diikuti. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan mohonkan ampun untukmu, meskipun aku sadar dan aku sadar ma'am likulaka minallahi min syai', aku tidak punya wewenang apapun untuk membelamu minallahi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim bisa jadi teladan, bisa jadi contoh dan panutan, kecuali satu poin saja, yaitu doa Ibrahim agar Allah memberikan ampunan kepada bapaknya yang mati kafir. Itu tidak boleh jadi teladan dan jangan diikuti. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu kami al-masir juga kembali. Walam dan ketahuilah bahasanya orang yang menturuti hawa nafsunya tidaklah layak untuk ditaati. Walaikum imam, dan tidak layak untuk jadi imam, tidak pula layak untuk menjadi orang yang diikuti. Karena Allah telah azalah mencopotnya dari imamah, dari kepemimpinan, dan Allah melarang untuk mentaatinya. Dalil kalau Allah telah mencopot orang yang menuruti hawa nafsunya dari kedudukan sebagai pemimpin dalam masalah agama adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Ibrahim, "Sungguh aku menjadikanmu sebagai imam," yaitu imam fiddin, pemimpin dalam masalah agama, teladan bagi banyak orang. Maka Ibrahim mengatakan, demikian juga anak keturunanku. Allah katakan, janjiku tidak berlaku dan tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Artinya, janjiku bil imamah, dengan imamah, tidak akan didapatkan, tidak akan diberikan pada zaliman, orang yang zalim. Dan setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia adalah orang yang zalim. Dalilnya firman Allah Ta'ala, balitaba alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Bahkan orang-orang yang zalim, mereka mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Ini dalil, semarang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang zalim. Dan Allah pun melarang untuk mentaati, melantaati orang yang zalim. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala tuti man arfala qalbahu an dzikrina wa tabahawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami atau dari peringatan kami. Wa tabahawahu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya adalah berlebihan. Kemudian poin berikutnya yang ke-53 adalah annal kufara indahum, dalam keyakinan Ahlussunnah orang kafir laisu ala darajatin wahidah. Orang kafir itu tidak dalam satu level. Orang kafir itu bertingkat-tingkat. Dan kita pun memberikan menyikapi masing-masing tingkat, kita berikan interaksi yang berbeda. Fi ta'amul ma'ahum, dalam interaksi bersama mereka. Maka orang kafir bertingkat-tingkat dan interaksi terhadap orang kafir bertingkat-tingkat itu pun berbeda-beda. Maka Allah tidak ingkari bahasanya ada orang kafir yang amanah. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin. Dan di antara ahlil kitab ada orang yang jika in ta'manhu engkau berikan amanah kepadanya, biqintarin dengan harta yang banyak, yu'adihi ilaik, dia akan menyerahkannya kepadamu. Dia tidak khianat. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin. Namun ada juga di antara ahli kitab, di antara orang kafir, ahli kitab yang jika engkau beri amanah cuma satu dinar saja, la yu'adihi ilaik illa madum ta'alihi qa'ima. Dia tidak akan menyerahkan kepadamu kecuali engkau berdiri nagih terus. Berdiri depan pintunya, pokoknya saya enggak mau pergi sampai mana uangku. Illa madum ta'alihi qa'ima. Kecuali jika engkau terus menerus berdiri di depan pintu rumahnya, nunggu dia untuk menyerahkan uang tersebut, baru dia mau serahkan. Kenapa ada orang yang semacam itu, yang tidak amanah, ada orang kafir, ahli kitab yang tidak amanah? Dzalika bi'annam qalu laisa 'alaina fil ummina sabil. Dzalika hal tersebut bi'annam, dikarenakan mereka mengatakan laisa 'alaina fil ummina sabil, tidak ada jalan alaina untuk menyalahkan kami fil umiyina, dalam sikap kami terhadap orang-orang Arab. Ya, maka mereka mengatakan kami tidak akan salah dengan apapun yang kami lakukan kepada orang-orang Arab. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata atas nama Allah dan itu perkataan dusta, padahal mereka menyadari dan mereka mengetahui kalau itu dusta. Maka Allah sampaikan, orang kafir bertingkat-tingkat. Ada yang amanah dan ada yang tidak amanah. Ada yang jika diberi utang, kita utangi, tepat waktu. Nah, ada yang jika ketika kita kasih utang, meskipun utangnya itu sedikit nilainya, tidak bakalan dia bayar. Kecuali setelah kita nagih berulang-ulang. Maka Allah tidak gebiah uya, Allah tidak menjeneral. Memberikan vonis yang general, orang kafir itu khianat semua, enggak. Maka Allah, maka demi kalau Allah mengajarkan kepada kita bersikap adil kepada orang kafir, sekalipun itu orang kafir, Allah ajarkan kita untuk bersikap adil. Ketika ada orang kafir yang utang tidak bayar, sekali jangan berarti kemudian membuat kesimpulan general, wah semua orang kafir itu kalau utang tidak bayar. Nah, jangan demikian. Allah ajari kita untuk bersikap adil. Orang kafir itu ada yang utang bayar dan ada yang utang tidak bayar. Orang Islam juga kayak gitu. Nah, ada yang utang bayar dan ada utang dan menghilang. Maka kebencian kita kepada orang kafir tidak boleh menyebabkan kita memberikan vonis general kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Namun tafsil. Namun dirinci, ada yang begini, ada yang begitu. Jika demikian, sikap yang Allah ajarkan kepada kita berkaitan dengan menyikapi orang kafir, maka apalagi seorang muslim. Maka ayat ini dalil orang kafir bertingkat-tingkat. Ada orang yang kafir khianat dan ada orang kafir amanah. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullah, Allah tidaklah melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengusir kalian dari agama kalian. Allah tidaklah larang jika kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Ibn Kathir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, la yanhakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama. Walam yudhahiru, dan tidak pula menolong, yaitu membantu untuk mengusir kalian. Contohnya adalah perempuan dan laki-laki yang lemah di antara mereka. Allah tidak larang jika kalian berbuat baik kepada mereka, aitu sinu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Innallahi yuhibbul muqsitin, si Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dan Ibnu Katsir membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan beliau sebutkan sanadnya dari Hisham bin Urwah, dari Fatimah binti Mundhir, dari Asma binti Abi Bakar radallahu anha. Asma bercerita, ibuku datang ke rumahku di Madinah dan dia adalah masih musyrik. Di masa ketika orang-orang Quraisy membuat perjanjian damai dengan Nabi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Maka aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kukatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba. Wa yaghibatun, dan dia adalah orang yang menginginkan agar aku berbuat baik kepadanya. Afa asiluha? Apakah aku perlu berbuat baik kepadanya?" Maka Nabi katakan, "Iya, sili ummaki." Iya, berbuat baiklah kepada ibumu. Di sini juga diatkanlah Bukhari dan Muslim. Dan ada hadis yang diatkan versi yang lain dari Imam Ahmad dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair adalah keponakannya Aisyah. Dan dia adalah anaknya Asma. Qadimat Qutailah, ibu Asma yang bernama Qutailah tiba di kota Madinah menemui anak perempuannya yaitu Asma binti Abi Bakar. Datang bil hadaya, dengan membawa sejumlah hadiah. Ada dibab, ada aqtid dan ada samin. Dibab Allah alam mungkin maknanya adalah daging biawak, daging dog, dan ada keju dan ada minyak samin. Dan ketika itu sang ibu masih musyrikah. Maka Asma binti Abu Bakar pun enggan untuk menerima hadiah sang ibu. Demikian juga tidak mau memasukkan dan mempersilahkan sang ibu untuk masuk ke dalam rumah. Cuma diterima di depan pintu. Hadiahnya enggak diterima, dipersilahkan masuk pun tidak. Sampai konsultasi dulu kepada Nabi. Kamu berdiri di situ, tak konsultasi dulu kepada Nabi. Jika Nabi mengatakan boleh masuk, engkau boleh masuk. Enggak, maka engkau enggak boleh masuk. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Mus'ab bin Thabit bih dengan redaksi yang sama. Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, ibunya Asma itu namanya Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul As'ad dari kalangan dari kabilah Malik bin Hizl. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim terdapat tambahan, dalam jangka waktu yang di situ terdapat perjanjian damai antara Rasul Quraisy dan orang-orang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada pelajaran al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini Asma, ini cari ilmu dulu sebelum beramal dan berbuat. Ya, maka mau mempersilahkan masuk, tanya dulu. Mau menerima hadiah, tanya terlebih dahulu. Bukan kemudian hadiah diterima, ternyata hadiah aram, setelah itu baru tanya, saat apa hukum hadiahnya? Oh itu hulul, aram. Wah terus gimana saat sudah kemakan? Nah, kenapa kemarin diterima, sebelum diterima, kenapa enggak ditanyakan? Kenapa enggak nyontoh Asma? Nah, binti Abi Bakar yang ketika dia ragu-ragu ini hadiah halal ataukah tidak, ya pending dulu Pak ya, kita mau cari, saya mau cari ilmunya dulu. Nah, mau saya cari dulu ini hadiah Bapak ini halal atau haram. Nah. Maka contohlah Asma, ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Dan di sini dalil tentang ya, bahasanya anak tetap berbuat baik kepada orang tuanya meskipun dia kafir. Dan di sini dalil bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Dan dalil bolehnya mempersilakan orang kafir untuk bertamu di rumah seorang muslim. Ya. Demikian kita lanjutkan Pak Dalisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.